Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hemodialisa bukan nama perempuan. Mesin cuci darah. Di sini di ruangan ini jumlahnya ada 16 mesin. Untuk apa fungsinya? Untuk cuci darah sebagai pengganti buah pinggang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji saudara-saudara kita. Dan biaya cuci darah ini luar biasa. Sepekan selama 7 hari 2 kali cuci. Satu kali cuci 1.500. Satu pekan 2 kali 3 juta. 4 minggu berarti 12 juta. Bayangkan itu. Dan di ruangan ini selama 1 bulan ada 633 tindakan. 633 kali. Biaya mesin 400 juta. Biaya per orang kalau sekian banyak, pokoknya banyak sekali. Siapa yang bisa melakukan ini semua? Dan ini free, gratis, karena wakaf. Begitulah hebatnya wakaf. Maka kalau engkau kaya, saudaraku, banyak uangmu, beli mesin ini, wakafkan. Mengalir pahalanya, rezeki menolak bala, sedekah wakaf menolong, wakaf menjadi amal jariah. Sebelum terlambat, maka wakafkan harta yang ada pada diri kita. Bagi yang sudah berwakaf, mudah-mudahan istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.